Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, tepatnya di ad-darsu as-sabi'a asyar, di pelajaran 17. Dan hari ini insyaallah kita akan masuk ke latihan ke-8 atau ke-9 insyaallah. Dan ma'asyiral ikhwah, di ad-darsus sabi'a asyar ini sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ada beberapa kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Di sini kita akan menemukan di antara sebab yang menyebabkan al-fi'lul mudhari menjadi mansub. Mulai di ad-darsus sabi'a asyar ini, di pelajaran 17 ini, kita menemukan ada beberapa sebab yang menyebabkan al-fi'lul mudhari menjadi mansub. Dan di sini di antara tanda bahwa fi'l mudhari mansub adalah al-fathah. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan lalu, di antara hal yang menyebabkan al-fi'l mudhari menjadi mansub, yang pertama adalah adanya lam at-ta'lil. Lam yang disebut dengan lam at-ta'lil, lam yang menjelaskan sebab. Dan di sini contohnya di dialog cukup banyak kita temukan. Seperti misalnya di sini jawaban Ammar kepada al-mudarris, "Lima kharajta min al-fasl ya Ammar?" Ammar menjawab, "Kharajtu li ashrab al-ma'a." Kalimat li ashrab al-ma'a, antum lihat di sini, ma'asyar al-ikhwah, kalimat li ashraba, asalnya kalau seandainya kita hapus lamnya, maka menjadi ashrabu, ashrabu, marfu', dan tanda marfu'nya adalah ad-dhammah. Kemudian di sini karena ada lam li ashraba, maka menjadi al-fi'l mudhari' yang tadinya marfu', sekarang menjadi mansub, li ashraba, karena adanya lam. Dan lam ini disebut lam at-ta'lil. Lam at-ta'lil, lam yang menjelaskan sebab, yang menjelaskan illah, menjelaskan sebab. Contoh lainnya di sini, liyaghsila, 4 baris dari atas, kalimat liyaghsila. Antum lihat di sini, kalimat liyaghsila, kalau kita hapus lamnya, maka menjadi yaghsilu. Sebelum masuk lam, maka dia kondisinya marfu, yaghsilu. Setelah masuk lam, maka antum lihat di sini, ikhwan, menjadi liyaghsila, menjadi mansub. Karena ada lam yang tadi sudah kita sebutkan namanya lam at-ta'lil. Ini sudah kita jelaskan dan nanti akan dilatih di beberapa latihan yang akan kita baca malam ini insyaAllah. Kemudian yang kedua yang juga menyebabkan al-fi'lul mudhari mansub, dan ini sudah kita baca di latihan yang ke-6. Hal qara'na at-tamrin as-sadis ya ikhwan. Sudah kita baca latihan ke-6? Qara'na. Kita sudah baca latihan ke-6 di pertemuan lalu. Dan kita sudah jelaskan bahwa di antara yang juga menyebabkan al-fi'lul mudhari' mansub adalah adanya harfu an, huruf an. Di sini contohnya antum bisa lihat banyak contoh di latihan ke-6 misalnya. Ada 9 contoh di situ dan kita minta kepada ikhwah di studio. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Khair, insyaAllah. Ana minta ikhwah di studio untuk baca, mengulang kembali sedikit kita murojaah sebentar sebelum masuk ke latihan berikutnya. Khususnya latihan ke-6. Ra'aitum? At-tamrin as-sadis. Di situ al-fi'lul mudhari, contoh-contoh daripada al-fi'lul mudhari yang mansub karena apa? Karena harfu an. Ana harfu an. Siap ikhwan? Musta'idun? Musta'id. Nabda' min ah maulana. Ana huwa alladhi ja'a awwalan. Wa anta thaniyan wa anta thalithan ya. Atmiko. Tanawalat al-asha' ya akhi. Nah. Ras, masyaallah. Tafadhal ya maulana. Bismillah. Al-awwal أريد أن أذهب إلى المستوصف. نعم. Saya ingin pergi ke klinik. Nah, mana fi'il mudhari yang mansub di sini ya, Maulana? Adhaba. Adhaba. Mengapa dia mansub? Karena didahului dengan huruf an. Naam, harfu an. Syukran. Anta tsani ya akhi. Anta masmuka ana nasitu? Ana Aba Ibrahim. Aba Ibrahim. Tafadhal ya Aba Ibrahim. Atsani nasitu an aqula laka syai'an. Naam. Terjib. Aku lupa untuk mengatakan padamu sesuatu. Naam. Di sini aina al-fi'l mudhari' yang mansub ya Abu Ibrahim? An aqula. Naam, aqula, sahih. Syukran ya akhi. Afan. Al-thalith. Al-thalith. Uridu an ahfadzul Qur'anal karima. Naam. Saya ingin menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Naam. Mana al-fi'l mudhari' yang mansub di sini ya akhi? Ahfadha ya ustaz. Ahfadha dan semuanya karena ada harfu an. Ada an. Wasil ya Maulana. Rabi. Ar-rabi. Nasitu an aktuba ad-darsa. Naam. Saya lupa menulis pelajaran. Naam. Mana fi'l mudhari'nya ya akhi? Aktuba. Nah. Wasil ya Abu Ibrahim. Al-Khamis. Al-Khamis. Uridu an adrusal lugata arabiyatal li'annaha lugatul Qur'anal karima. Li'annaha lugatul Qur'anil. Qur'anil karimi. Naam. Kenapa Al-Qur'ani? Lugatul Qur'ani. Limada Al-Qur'ani? Naam. Idhafa. Naam, idhafa. Al-Qur'ani huna mudhafun ilaih, sahih. Tarjim awalan. Saya ingin belajar bahasa Arab karena dia bahasa Al-Qur'an Al-Karim. Naam. Aina al-fi'l mudhari' huna ya akhi? Adrusa. Adrusa. Naam, syukran. Fan. As-sadis. As-sadis. Nuridu an nas'alaka su'alan ya ustadzu. Tafadhal. Terjemah awal. Nah, Ustaz. Kami ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepadamu, ya Ustaz. Naam. Aina al-mudhari' huna? Al-mudhari' al-mansub? Nas'ala, Ustaz. Nas'ala. Naam, syukur. Afwan. As-sabi', tafadhal ya Maulana. As-sabi'. Aturidu an taqula li syai'an? La. Syai'. Al-jawab la. Oh, naam, Ustaz. Antai akhi? Ayo, Ustaz. Nah. Terjemah. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Naam. Aina al-mudhari al-mansub huna ya akhi? Taqula. Taqula. Naam. Al-thamin Abu Ibrahim. Al-thamin. Yuridu akhi an yadrusa bil jami'atil islamiyyati. Naam. Saudaraku ingin belajar di jami'ah Islamiyah. Al-jami'ah, ma mana al-jami'ah? Universitas. Naam. Universitas Islam. Naam. Aina al-mudhari' al-mansub huna ya akhi al-karim? Yadrusa. Yadrusa. Syukran. Afan. Al-akhir, at-tasi'. At-tasi'. Nasitu an aktubal unwana 'ala adh-dharfi. Anadzara fi na'am. Nasitu. Maratan thaniya. Nasitu an aktubal unwana aladzorfi. Aladzorfi. Aladzorfi. Mungkin bi taskin ra' atau bi fathir ra'. Ma fi mushkil. Dzorfi atau dzorfi. Yajus. Adzorf atau adzorf. Na'am. Terjem. Saya lupa untuk menulis alamat di amplop. Na'am. Syukran ya akhi. Aina al-mudhari al-mansubuna ya akhi al-kirim? Aktuba ya Ustaz. Aktuba. Syukran lak. Jazakallahu khair. Na'am. Alhamdulillah selesai sudah murajaah kita dan at-tamrin as-sabi' praktek daripada at-tamrin as-sadis dan kita langsung sekarang masuk ke at-tamrin as-thamin. Qara'na at-tamrin as-sabi' alas kadzalik? Qara'na. Nah. Baik, alaan naqra at-tamrin as-thamin. Sekarang kita baca latihan ke-8. Iftahu ya ikhwan, safha 123. 123 halaman 123 at-tamrin ats-tsamin. Nah, bagi ikhwah dan akhwat di rumah bersiap-siap, silakan buka halaman 123. Hari ini kita melanjutkan ke at-tamrin ats-tsamin dan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kita terus nanti akan baca sampai beberapa latihan berikutnya. Di at-tamrin ats-tsamin di sini latihan Sabi lam? Lam. Sahih? Al-akhir ya ini ketamun as-sabi sesuai. Limada la tunabihuni minal awal? Baik, babas. At-tamrin as-sabi. Lan nantahi minhu? Al-an-nadhul. Nadhul at-tamrin as-sabi. Naam. Sahih hada ya Abdul Ghaffar wa aina Abdul Rahman wa aina Hamdani? Sahih? Ya ala kulli hal? Lallahu sahih. Nabda' min at-tamrin as-sabi. Babas. Kita mulai dari at-tamrin as-sabi. Naam. Bagi ikhwah dan akhwat di rumah. Silakan kita kembali ke latihan ke-7. At-tamrin as-sabi'. Tapi qara'na at-tamrin as-sadis, sah? Kita sudah baca latihan ke-6. Baik. Kita mulai dengan at-tamrin as-sabi'. Mundur satu halaman 122, silakan. Alaihi wa akhwat. Latihan ke-7 adalah praktek daripada latihan ke-6 yang barusan kita baca. Yaqul huna disebutkan di sini ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan an ajib anil as'ilatil atiyah. Ma mana ajib anil as'ilatil atiyah? Jawablah anil as'ilatil atiyah soal-soal berikut musta'milan an dengan menggunakan an. Naam ana atakita annana qara'nahu lakin labas nu'id maratan thaniyah qara'nahu fil usbu'il madhi. Lakin labas. Nu'iduhu insyaAllah. Jawablah soal-soal berikut dengan menggunakan an. Nah. Kita minta ikhwah di studio untuk baca 3 soal. Kemudian, ya Abdul Ghaffar, naftah al-majal il-mustami'in wal-musyahidin. InsyaAllah. Tafadhal ya... Mana yabda? Anta? Tafadhal ya... Bismillah. Al-awwal. أريد أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ نعم. ترجم. Kemana kamu akan pergi pada liburan musim panas? نعم. Antum di sini diminta untuk menjawabnya dengan menggunakan apa? An. Musta'milan an. نعم. تفضل. أريد أن أذهب إلى مكة للعمرة. ما شاء الله. أريد أن أذهب إلى مكة للعمرة. الله يسهل لك يا مولانا إن شاء الله. متى هذا؟ عطلة الصيف. ما عندنا عطلة الصيف يا أخي. لا بس. شكرا يا أخي. جزاك الله خير. ترجم أولا. Saya ingin pergi ke Mekah untuk umroh. طيب ما شاء الله. الله يسهل لك إن شاء الله. أنت لم تذهب إلى العمرة بعد؟ أنت لم تذهب بعد؟ لا لا ما شاء الله يسهل لك إن شاء الله مع زوجتك إن شاء الله. آمين. الثاني لما تريد أن تدرس اللغة العربية؟ نعم ترجم أولا يا أبا إبراهيم. Mengapa engkau ingin belajar bahasa Arab؟ نعم لأنها لغة العربية لأنها أجب مستعملا أن أن أريد أنتم أريد دارسيتو Uridu an tadrusal. Uridu an ana. Ana uridu an. Ana uridu an tadrusa an tadrusa. Naam ya Abu Ibrahim. Naam. Maratan thaniya. Naam. Ana uridu an adrusa lughatal arabiyata li'annaha lughatul Qur'anil Karim. Naam. Atau li'afhamal Qur'anil Karim. Naam. Atau li'annaha lughatal Qur'anil Karim. Syukran ya akhi. Li'annaha lughatul Qur'anil Karim. Naam. Syukran. Afan. Jazakallahu khair. Terjemah awalan. Saya ingin belajar bahasa Arab karena dia bahasa Al-Qur'an Al-Karim. Naam. Ahsant. Syukran ya akhi al-karim. Afan. Al-thalith. Ma'aman turidu an tal'aba? Bersama siapa kamu ingin bermain? Naam. Uridu an al'aba ma'a zumala'i. Ma'a zumala'i. Masyaallah. Terjem. Saya ingin bermain bersama teman-temanku. Taib. Bisa ma'al ahli ya, khay? Taib. Ma'al awlad? La. Lam in. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Syukran ya, khay. Terjem awal. Anta lam terjem ba'at terjawab. Saya ingin bermain bersama teman-temanku. Naam, syukran ya, khay. Barakallahu fiik. Naam. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwah di rumah. Tafadhal ya, Abdul Karim. Naam, Ustaz. Jazakumullah khair untuk para ikhwah di studio yang telah menjawab beberapa latihan di nomor-nomor awal latihan ketujuh ini. Silakan berikutnya untuk para pendengar maupun pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, latihan ketujuh yang berada pada halaman 122 dan 123. Silakan di layanan-layanan telepon 0218236543. Kita sapa untuk penelpon yang pertama di malam hari ini. Naam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan di Tambun. Barakallahu fiik. Ahlan, ahlan wasahlan. Wa fiik barak. Ahlan bik Ustaz. Kaifa haluk ya? Alhamdulillah. Abu Irfan. Ana bi khair. Masyaallah. Tafadhal ya Abu Irfan. Abu Irfan. Ya. Iqra rakam ar-rabi. Ar-rabi. Naam. Min ayyi idza'ati turidu an tasma'a al-akhbara? Naam, idza'ati atau idza'atin ya Abu Irfan? Idza'atin. Idza'atin. Maratan tsaniya. Ulangi lagi. Min ayyi idza'atin turidu an tasma'a al-akhbara? Naam. Uridu an nasma'a al-akhbara min idza'ati London. Min idza'ati lana. Maratan tsaniya ya Abu Irfan. Naam. Uridu an nasma'al akhbaru. Uridu an nasma'al. Kenapa nasma? Nun pakai nun nasma'a. Uridu. Siapa yang mau dengar di sini? Yang ditanya anta, alas kedalik. Oh, naam. Berarti jawabannya uridu. Ana. Ana. Nah, tafadhal, ulang sekali lagi. Uridu an asma'al akhbaro naam. Min ida'ati landana. Mumtaz. Antum paham di mana tadi kelirunya? Bukan. Terjem ya Berfan. Dari radio mana engkau mendengar berita? Kamu ingin mendengar berita? Naam. Saya ingin mendengar berita dari Radio London. Nah, Masya Allah, sahih. Al-Khamis. Al-Khamis. Maza turidu antasroba ya akhi? Nah. Apa yang kau inginkan? Minuman apa yang kau inginkan, wahai saudaraku? Apa yang ingin kau minum? Nah. Apa yang kau ingin minum, wahai saudaraku? Naam. Uridu an asrobal ma'a baridin. Uridu an asroba, mana tanya? Uridu an asrobal ma'a baridin. Kenapa baridin jadi majrur? Mudafun ilaih. La, baridin sifat untuk al-ma'a ya Abu Irfan. Naam. Dia cocoknya, ba al-barid situ jadi sifat untuk al-ma'a. Al-ma'a. Jadi bagaimana al-ma'a? Pakai al juga. Al? Al-ma'a. Al-ma'a al-barida. Barida. Namna. Fahimta ya Abi Irfan? Fahimtu Ustaz. Kenapa kenapa begitu? Kenapa dia al-barida sebagai apa tadi? Sifat. Sifat. Dari ma'a. Naam. Dan antum ingat bahwa sifat atau na'at itu selalu mengikuti al-man'ut. Man'ut. Naam. Mana man'utnya tadi? Al-ma'a. Al-ma'a. Naam. Al-ma'a pertama ma'rifah. Ada sekedarik? Bala. Maka sifatnya juga harus ma'rifah. Harus pakai alif lam juga. Al. Naam. Al-ma'a al-barida. Karena karena al-ma'a mansub, maka al-barida juga mansub. Mansub. Sama-sama fathah. Naam. Faham dah ya, akhi? Faham tu. Baik. Tarjim? Tarjim. Saya ingin minum air dingin. Air yang? Air yang dingin. Naam. Sekarang al-barid sebagai apa tadi? Al-barid sebagai sifat. Sebagai sifat. Ma'a. Untuk al-ma'ah. Naam. Syukur. Terus. Habiskan sampai nomor 7, Abah Irfan. Tidak keberatan insyaAllah? InsyaAllah. Tafadhal. As-sadis. Nah. Lima turidu antadhaba ila tabibi. Antum ha-nya terbaca seperti ha. Ha. Ha. Baca ha. Nah. Antadhaba, bukan antadhaba. Antadha. Ha. Naam. Nah. Sekali lagi. Lima turidu antadhaba ila. Nah, masih ha antum. Antadhaba. Antadha. Haba. Antadhaba. Baik, labas. Terusin. Lima turidu antadhaba ila tabibi. Naam. Mengapa engkau ingin pergi ke dokter? Naam. Uridu anhaba anhab an adhaba ila tabibi li anani maridun. Naam. Sekali lagi. Uridu an adhaba ila tabibi li anani maridun. Naam. Ahsant. Ahsant. Sahih. Saya ingin pergi ke dokter karena saya sakit. Naam. Syafakallah. Terus. As-sabi'. Mada turidu antakula fil asai. Fil asai. Al-ain dan shin. Naam. Fil asai. Fil asai. Nah, hanya jangan jangan diputus. Al-asha. Sambung dengan shin. Al-asha. Mada mada turidu mada mada turidu antakula fil asai. Ya. Uridu tarjim awalan. Apa makanan apa yang kau inginkan pada makan malam? Naam. Nabas. Uridu antakula. La la ana. Uridu an akula. Nah, akula panjang dia. Uridu an akula. Naam. Uridu an akula fil asai samakun. As? Samakun. As-samaka. As-samaka. As-samaka. As-samaka. Naam. Uridu an akula fil asai as-samaka. As-samaka. Naam. Mana as-samak? Saya ingin makan malam makanan ikan. Naam, ikan. Naam, sahih, sahih ikan. Al-samak. Naam, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Al-thamin, al-akhir ya Abu Irfan. Al-thamin. Naam. Mada nasitu? Mada nasitu? Antum nanya. Mada. Ke siapa? Mada. Minta tas'al nafsaka? Oh, apa nih, Ustaz? Naam. Mada nasita. Mardan tanya, panjang pendeknya perbaiki. Mada. Mada. Nasita. Nasita. Nasita. Nah, sinnya panjangkan. Mada nasita. Mada nasita. Apa yang engkau lupa? Apa yang kau lupa? Nasitu. Nasitu. Saya lupa. Nasitu jawab. Mada nasitu ad-darsa. Nasitu darsa. Sahih. Bukan nasitul jawab. Maza nasita. Sekali lagi. Maza nasita. Tarjim. Apa yang kau lupa? Dari jawabannya apa? Nasitu darsa. Saya lupa pelajaran. Nah, nanti kita itu murajaah insyaallah setelah ini. Barakallahu fiik. Syukran ya Abi Irfan. Jazakallahu khair, masyaallah. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiikum. Abu Irfan di Tambun yang telah membaca latihan ke-7 di malam hari ini dan diborong semua Ustaz sampai nomor terakhir. Nah, kita ulangi Ustaz. Insyaallah. Nah. Baik, di belakang beliau Anda yang ingin bergabung, kita akan baca kembali latihan ke-7 ini. Silakan. Di layanan telepon kita sapa kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma Sambas. Nah, ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khairin. Masyaallah. Kaifa haluk? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran. Anta ta'rif aina wasalna al-an ya Abu Salma? Naam, insyaallah. Faqam Min al-awwal. Oh, awal. At-tamrin as-sabi' min al-awwal. Dari nomor 1. Silakan. Al-awwal. Naam. Aina turidu an tadhhaba fi utlati as-sayf? Naam. Uridu an adhhaba fi utlati as-sayf ila London. Ila Indonesia. مرة ثانية يا أخي الكريم أنا لا أسمع. أين تريد؟ الجواب فقط. أنا الجواب فقط. جوابا يا سجى. أنا أريد أن أذهب في عطلة صيفي إلى بغداد. إلى بغداد؟ نعم. نعم. إلى بغداد. إلى؟ إلى بغداد. بغداد. bukan بغداد يا أخي الكريم. أنا بغداد ممنوع من الصرف dan ممنوع من الصرف kalau majrur dia majrur dengan fathah ila بغداد. لا تذهب إلى بغداد الآن يا أخي الكريم. تذهب إلى مكان آخر. فهمت كلامي؟ نعم. لا بس لا أجي ترجم. Di mana engkau ingin pergi ke pada hari musim panas? Pada apa? Saya ingin pergi ke musim panas ke liburan. Utlatis Saif liburan. Liburan musim panas ke Baghdad. Ke Baghdad, baik. Nah, bas. Afani, teruskan. Ana kasih antum 3 soal. Ya, Abu Salma. Baik. Lima turidu an tadrusa lughatal arabiyata? Naam. Kenapa engkau ingin belajar bahasa Arab? Uridu an adrusa lughatal arabiyata li afhamal Qur'ana wal haditha. Masya Allah. Mana tanya? Sekali lagi jawabannya bagaimana? Uridu an adrusal lughatal arabiyata li afhamal qur'ana wal haditha. Masya Allah, sahih. Terjid. Aku ingin belajar bahasa Arab karena untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Masya Allah, sahih. Jawabuka sahih, Masya Allah. Mantas. Al-Thalif, al-akhir ya akhi. Al-Thalif. Ma'a man turidu an tal'aba. Naam. Bersama siapa engkau ingin bermain? Uridu an al'aba. Naam. Ma'a Zaidin, Masya Allah. Terjem. Aku ingin bermain bersama Zaid. Masya Allah, Zaid. Syukran, syukran ya Abu Salma, masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Barakallahu fiik. Abu Salma dari Sambas. Kita lanjutkan latihan ke-7, nomor ke-4 untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung berikutnya. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung di layanan-layanan telepon 0218236543. Baik, silakan, sudah ada yang masuk kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ini Umm Abdillah dari Solo. Assalamualaikum ya Umm Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana haluk ya Umm Abdillah? Alhamdulillah, bikhair. Bagaimana halukum ya Ustaz? Ana bikhair, alhamdulillah, syukran, syukran laki. Silakan, tafadhali ya Umm Abdillah, rakam ar-rabi. Rakam ar-rabi. Naam. Min ayyi ida'atin turidu an asma' akhbaro. Turidu an tasma'al. Sekali lagi. Min ayyi ida'atin turidu an asma' akhbaro. Naam. Terjemah awalan ya Umm Abdillah. Kamu ingin mendengarkan berita dari radio mana? Naam. Uridu an asma' akhbaro min idhaatir roja. Min idhaatir roja? Baik. Hal fi akhbar fi idhaatir roja? Baik, lalas. Lalas. Ilmu. Lalas, lalas. Al-mithal, jawab ya. Lalas. Terjemahkan Umm Abdillah. Aku ingin mendengarkan berita dari Radio Roja. Nah, al-akhbar minal Qur'ani wa sunnah. Masya Allah, sahih. Nah. Al-akhbar minallahi azza wa jal wa minal rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Nah. Al-khamis. Al-khamis. Mada turidu antas roda ya akhi? Mada turidu, sekali lagi mu? Mada turidu antas roda ya akhi? Sahih. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu ingin minum? Apa? Kamu ingin minum apa ya akhi? Naam, sahih. Uridu an asroba labana. Uridu an asroba? Labana. Al-labana, naam. Uridu an asroba labana. Sahih, al-laban. Uridu an asroba labana. Naam, terjini. Aku ingin minum susu. Masya Allah, barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi umum. As-sadis. Lima turidu an tadhhaba ila tabibi. Nah. Kenapa kamu pergi ke dokter? Nah, kenapa kamu ingin pergi ke dokter? Nah, kenapa jawabannya. Kenapa kamu ingin pergi ke dokter? Iya. Uridu an adhaba ila tabibi li'annani maridotun. Li'annani maridotun, masya Allah. Yang ditanya laki-laki atau perempuan umur di sini? Limada turidu? Maridun. Li'annani maridun. Nah, walaupun yang jawab sekarang Umm Abdillah, tapi yang ditanya di sini al-mulakar umum. Nah, anta. Uridu an adhaba ila tabibi di anani maridun. Naam. Terjemi. Aku ingin pergi ke dokter karena aku sakit. Masya Allah, syafakillah. Sahih? Barakallahu fiik. Jazakillah khair ya Umm Abdillah. Hayyakillah. Jazakum khair. Sahalallahu umurakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ahsanti, barakallahu fiki. Umm Abdillah dari Solo atas kebersamaannya di malam hari ini. Masih berlanjut latihan kita. Silakan di belakang Umm Abdillah dari Solo tadi di layanan lain telepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Umm Burhan di Jakarta. Umm Burhan Jakarta. Naam. Nah, ahlan wa sahlan ya Umm Burhan. Naam. Ahlan bi ihsan. Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Ta'rifina aina wasalna nahnu al-an? Umu tahu di mana kita sekarang? Di latihan berapa? Tahu, Ustaz. Rokom Sabi. As-Sabi, naam. As-Sabi. Tafadhali. As-Sabi. Maza turidu an ta'kula fil asya'i? Naam. Apa yang kamu inginkan, apa yang, apa makanan apa yang kamu inginkan di malam ini? Di malam, gitu, Ustaz. Naam. Apa yang kamu ingin makan? Fil asya, pada makan malam. Al asya, makan malam. Kalau al isya, waktu isya. Naam, atau salat isya. Naam. An akula fil asya. Yang lengkap Ummu Burhan, uridu dari situ. Uridu an akula fil asya al hubza. Al-urza, baik, sahih, al-urza. Nah, saya ingin makan malam roti. Naam. Al-urza wala al-khubza? Al-khubza. Al-khubza, ana sami'tu urza anifan, afwan. Al-khubza, naam. Al-khubza, ma mana al-khubza? Roti. Ahsant. Rakam sami. Naam. Maza nasita? Nasitu al-jawab. Nasitu? Al-jawab. Taib, labas. Bagaimana nasihat itu jawab? Saya lupa menjawab. Nah, barakallahu fiik. Syukran ya Ummu Burhan. Jazakallah khair. Nah, terima kasih Ummu Burhan dari Jakarta yang telah menuntaskan di atau hingga nomor ke-8 di latihan ke-7 ini, Ustaz. Nah. Baik. Dan kita lanjutkan ke tamrin ats-tsamin. Nah. Siap kita lanjutkan ya Ikhwan? At-tamrin ats-tsamin. Insyaallah Ustaz. Kita syarif terlepas wa ta ya. Ulana? Naam Ustaz. Khalas, masyaallah. Khalas. Wasalna ila at-tamrin ats-tsamin. Yaqul huna disebutkan di sini iqra'il amthilatal atiyata li lamit ta'lili. Terjemu ya Ikhwan, apa ini? Contoh berikut dengan menggunakan contoh dari contoh. Contoh untuk lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Kalau tadi sebelumnya an yang memansubkan al-fi'l mudhari, juga di sini yang memansubkan al-fi'l mudhari adalah lam at-ta'lil. Dan lamut ta'lil, mana lamut ta'lil? Lam untuk menunjukkan li bayani as-sabab, li bayani al-illah, yang li bayani as-sabab. Untuk menjelaskan sebab. Sebab. Nah, di sini di latihan 9 tidak ada soal yang perlu jawab. Di sini hanya contoh-contoh daripada penggunaan lamut ta'lil yang disambung dengan al-fi'l mudhari. Kita minta ikhwan studio untuk membaca 3 soal masing-masing satu. Kemudian kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumahnya Abdul Ghaffar. Fadhal, man yabda? Anta? Anas. Tafadhal ya Maulana. Bismillah. Al-awwal. ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ما شاء الله. Saya ingin belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi yang mulia. Naam, hadis Nabi Al-Sharif yang mulia. Ma sha Allah. Al-Karim yang mulia, Al-Sharif juga artinya? Yang mulia. Yang mulia. Barakallahu fiik. Aina lamut ta'lil di sini, akhi. Yang mana lamut ta'lilnya? Linafhama. Naam. Apa yang terjadi di fi'il mudhari' setelahnya, setelah pakai lam? Berubah menjadi mansub. Naam. Linafhama. Naam. Syukran, ya akhi al-kirim. Al-thani. Tafadhal ya Aba Ibrahim. Al-thani. Qama al-mudarrisu liyaktuba ala saburati. Naam. Guru berdiri untuk menulis di papan tulis. Naam. Sahih. Aina al-fi'l mudhari' yang mansub di sini, akhi? Yaktuba. Yaktuba. Limadha mansub? Li. Ada? Ada li. Ada lam. Lam. Lam mutalil. Lam mutalil. Huruf yang hanya satu huruf saja, kita sebut namanya lam. Ha. Ketika bi yang di kasrah, kita bilang ba. Ba. Faham tum? Faham. Al-thalith. Fadal ya jatmikum. Al-thalith. Kharajtu minal fasli li ashrabal ma'a. Naam. Saya keluar dari kelas untuk minum air. Naam. Aina fil mudhari al mansub huna ya akhil karim? Ashraba ya ustaz. Ashraba. Limadha mansub? Li harful lamul ta'lil. Wujudi lam. Wujudi lamul ta'lil. Lamul ta'lil. Syukran. Syukran. Barakallahu fiik. Wafika barakallahu. Jazakumullahu khairan jami'an. Wa iyyak. Nah, naftah al majal. Tafadhal. Baik. Naam ustaz. Baik, silakan Anda pendengar maupun pemirsa roja dimanapun Anda berada di latihan ke-8, di mana melanjutkan latihan yang telah dijawab dari beberapa ikhwah tadi. Silakan di nomor ke-4, ya, di layanan telepon kita sapa pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya ataupun masuk di layanan telepon 6. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Aisyah di Tasar. Ya, Ummu siapa, maaf? Aisyah, Ummu Aisyah di Tasar. Nah, suara agak terdengar kurang jelas. Kita coba saat ya. Nah, Ummu siapa tadi? Ummu siapa, maaf? Ummu Aisyah. Ummu Aisyah. Nah. Di Sulawesi. Ummu Aisyah dari mana? Makassar. Makassar. Nah, sahih. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Aisyah. Ada bukunya Ummu Aisyah? Naam, ada. Naam, tafadhali. Aina wasalna al-an? Sampai di mana kita tadi? Al-Rabi. Al-Rabi, tafadhali. Dhahaba ila jiddata liyashtari sayyaratan. Naam, maratan thaniyah ya Aba Aisyah, Ummu Aisyah. Dhahaba. Ulang sekali lagi, pelan-pelan. Dhahaba ila jiddata liyashtari sayyarah. Naam, liyashtari sayyarah. Tak marbutannya bagaimana harakatnya? Sayyarati. Ah, limada sayyarati? Dia mafulun bih ya Umma Aisyah. Liyashtari sayyaratan. Oh ya, naam. Mafulun bih mansub. Ala sekadarik? Ya. Naam. Terjemi. Iya, bapak saya pergi ke Jeddah untuk memberi mobil. Naam, sahih. Satu lagi, Ummu Aisyah. Al-Khamis. Al-Khamis. Khalaqan Allah Ta'ala ina'udahum. Naam, sahih. Terjemi. Kita dikatakan ciptakan Allah Ta'ala untuk menyembahnya. Allah menciptakan kita, Allah Ta'ala menciptakan kita untuk apa? Menyembahnya. Ma'am, Masya Allah, sahih, sahih. Tadkurina ayatan fi hada? Aisyah bisa menyebutkan ayat yang terkait dengan nomor 45 ini? Mad dalil ala dhalika? Dah ta'rifin, halas, halas. Maafi bersyirah. Jazakillah khair. Syukran ya Umma Aisyah. Barakallahu fiik. Syukran. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umma Aisyah di Makassar. Terima kasih atas kebersamaannya. Nah. Masih kita lanjutkan latihan ke-8 ini. Qabla dhalika, nas'al al-ikhwa fi studi. Hata dhukuruna ayatan fi mithli hadha? Yani muta'alik bi raqab al-khamis. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني في سورة الذاريات الآية رقم التاسع السادس والخمسين الذاريات يأتي بابونا. أليس كذلك؟ لا بس خلاص لا نطيل فيها. طيب تفضل. يا كتابسكان silakan untuk anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya melanjutkan latihan ke-8 ini, ya, di layanan lain telepon kita sapa kembali. Halo. Ya. Kenal, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Jemadi. Ya. Mohon maaf, bapak dikecilkan terlebih dahulu atau dimatikan volume radio atau televisinya, bapak? Ya. Nah, kembali ya. Dengan siapa tadi, di mana? Dengan Bapak Zainuddin. Ya, Pak Zainuddin, di mana Bapak? Di Sulawesi Tengah. di Sulawesi pula, Sulawesi Tengah. Mohon diangkat sedikit suaranya. Suaranya iya, kurang terdengar. Iya. Silakan, Pak Zain ada bukunya? Enggak punya, Pak. Enggak punya. Pak Zain mau coba baca? Bisa, Kak. Ya, kita akan tampilkan di televisinya, Pak. Kelihatan sudah Pak Zainuddin? Iya, kelihatan. Silakan, baca nomor 6. As-sadis. Dakhaltu al-hammama li'aghsila al-wajhi. Sekali lagi Pak Zainuddin. Dakhaltu al-hammama li'aghsila al-wajhi. Li'aghsila. Dan sekali lagi li'aghsila. Wajhi. Nah. Terjemah, tolong diterjemahkan Pak Zainuddin. Saya masuk hammam. Mana hammam? Untuk WC. Nah, atau kamar mandi? Untuk membasuh wajahku. Naam, sahih. Masya Allah. Teruskan Pak Zainuddin, nomor 7, as-sabi', satu lagi. Lihabtu ilal maktabil baridi li'akhud al-barqiyah allati ja'atni min abi. Naam, min abi, naam. Masya Allah, terjemahkan, terjem. Saya pergi ke pos maktabil barid, kantor pos. Kantor pos untuk mengambil surat al-barqiyah. Mana al-barqiyah Pak Zainuddin? Telegram. Telegram. Nah. Yang datang dari ayahku. Yang datang dari ayahku. Naam, naam, sahih, sahih. Syukran. Syukran ya Pak Zainuddin. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Amin, insyaallah. Ya khair. Nah. Ya, terima kasih Bapak Zainuddin di Sulawesi atas kebersamaannya di malam hari ini. Baik, masih tersisa beberapa nomor di latihan ke-8 ini. Kita persilahkan kembali di kesempatan berikutnya untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin masuk, silakan. Halo. Nah. Ya, sudah masuk. Halo. Ya, terputus. Untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon, silakan di 0218236543. Nah, silakan. Halo. Ya. Dan kami juga ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya di pesan singkat, dapat Anda kirimkan pertanyaan Anda di 081-989-6543. Kita angkat kembali layanan lain telepon. Halo? Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Jamzuri di Bekasi, Tad. Pak Jamzuri. Nah, ahlan wasalam Pak Jamzuri. Kaifa haluk? Ahlan bik bikhair ya, Tad. Masya Allah. Fadal Pak Jamzuri. Al-Thamin. Al-Thamin. Al-Tasik. Silakan Pak Jamzuri. Naam. Fatahtun nafidata liyadkhulal hawa'a fadakhulal dhubaba. Sekali lagi, al-hawa wa dhubab, harokatnya belum tepat dari Pak Jamzuri, ulang sekali lagi. Fatahtun nafidata. Terus? Liyadkhulal hawa'u. Hawa'u, naam. Fadakhulal dhubabu. Fadakhulal dhubabu, naam. Al-hawa'u dan az-zubabu, kenapa di situ marfu? Pak Jamzuri? Sebagai fa'il dia. Fa'il. Fa'il ya. Fa'il dari fi'il yadkhulu, yadkhula, liyadkhula. Terjemahkan Pak Jamzuri, nanti terlihat nanti bagaimana kenapa al-hawa' dan az-zubab fa'il. Silakan diterjemahkan. Saya membuka jendela agar masuk udara. Naam, al-hawa udara. Alas kedarik. Tapi yang masuk adalah Az-zubab. Az-zubab ada bahasa. Az-zubab lalat. Lalat. Naam. Maka di situ al-hawa'u dan al-zubabu di situ sebagai apa tadi Pak Jamsuri? Fa'il. Fa'il. Naam, sahih. Mana al-fi'l mudhari yang mansub di sini Pak Jamsuri? Liyadkhula. Liyadkhula, sahih. Naam. At-tasi', tafadhal. At-tasi', ya hamzatu. Adhabul ana ila suki li astariya dafatiro wa aqlaman li walaka wali sa'ada. Wali su'ada. Wali su'ada. Su, su'ada. Wali su'ada. Naam. Terjem ya Pak Jamsuri. Ya Hamzah, aku pergi sekarang ke pasar untuk memberi beberapa buku dan pena. Naam. Untuk aku, untuk kamu, dan untuk Su'ad. Naam, sahih. Naam, Ustaz. Su'ad ada di situ, kenapa dia fathah di situ, Pak Jamsuri? Bukankah ada lam, harful jar di situ? Di Su'ada. Iya, kenapa dia fathah Su'ada? Bukankah seharusnya dia Su'adi? Karena ada lam? Mengandung an, Ustaz. Naam, la, di situ lam di situ bukan lam ta'lil yang ada di fi'il mudhari. Lam di sini harful jar. Oh, naam Ustaz, ya. Ya, ya, ya. Pak Jamsuri fokusnya ke lam fi'il mudhari. Lam yang di sini lam yang nyambung dengan su'ad. Itu lam harful jar. Naam, Ustaz. Kalau sekedalik? Naam. Pertanyaannya, mengapa su'ada? Kenapa bukan su'adi? Khairul munsharib. Naam, sahih. Karena dia ghairu munsharif. Naam. Dia majrur dengan fathah nasab. Fathah, sahih. Sahih. Syukran, syukran. Jazakallah khair Pak Jamsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Jamsuri ya dari Bekasi. Barakallahu fiik atas kesempatannya di malam hari ini. Naam. Ya, tadi sudah kita bahas At-Tamrin Ats-Tsamin. Dan At-Tamrin Ats-Tsamin ini sebagai latihan untuk masuk ke latihan 9 sebenarnya. Nah, latihan 9 ini kalau antum lihat di sini ikhwa wal akhwat di rumah dan ikhwa di studio. Antum lihat di latihan 9 ini adalah praktek dari latihan ke 8. Ada sekedar lagi ikhwan? Di latihan ke 8 kita dilatih, diberikan contoh-contoh pola-pola penggunaan lamut ta'lil setelah al-fi'lul setelah itu al-fi'lul mudhari'. Nah, sekarang di latihan ke-9 adalah prakteknya. Lihat di sini. Antum lihat, kita habiskan sampai latihan 9 pada malam ini. Di sini perintahnya ajib anil as'ilatil atiyah. Terjemo ya, ikhwan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Musta'milan lam at-ta'lil. Nah, menggunakan lam at-ta'lil. Persis seperti contoh-contoh yang ada di latihan ke-8 sebelumnya. Perlu ana beri contoh satu? Ana utikum mithalan. Ana adrib lakum mithalan. Aqra' rakam al-awwal. Nomor 1. Lima dakhaltumul mat'ama. Lima dakhaltumul mat'ama, mengapa kalian masuk ke rumah makan atau restoran? Di situ ada al-fi'l mudhari' yang jadi patokannya. Nashrabu. Nashrabu. Tadi jawabannya pakai apa? Lam at-ta'lil. Jawaban lengkapnya seperti ini. Dakhalnal mat'ama linashraba. Fahimtum? Dakhalnal mat'ama, karena yang ditanya dakhaltum, ala sekadarik antum. Nah. Maka jawabannya nahnu. Ala sekadarik? Bala. Nahnu masukkan ke dakhala menjadi dakhalna. Karena setelahnya adalah alif lam, sehingga nyambung. Dakhalnal mat'ama linashraba. Kami masuk ke rumah makan atau restoran linashraba untuk minum. Linashrab al-asir, la bas, linashrab al-asira. Nah. Jadi komentar tambah jus. Kita jawabannya kita lebih lengkap. Dakhalna al-mat'ama linashrab al-asira. Al-asir yani jus perasan. Kami masuk ke rumah makan untuk minum jus. Masya Allah. Laisal kahwa ya. Nanti kok? Laisal. Syukuran. Syukuran. Barakallahu. Ala asfir katanya kan mawjud fil bayt. Jazakallah khair. Fahimtum? Fahim insyaAllah. Nah, nabda min Aba Ibrahim. Kita mulai dari Aba Ibrahim. Anta ya akhi. Nomor dua. Al-Thamin. Nah. Lima kharajta minal madrasati. Terjemah awalan. Mengapa engkau keluar dari sekolah? Iya. Apa fi'il mudhari'nya di sini? Fi'il mudhari'nya kharajta. Lihat, lihat di fi'il mudhari' yang dijawab. Oh ini. Ashtari. Ashtari. Naam. Kharaja bukan fi'il mudhari' ya Aba Ibrahim. Naam, fi'il kharaja al-madhi. Naam. Tafadhal. Akhruju minal madrasati li ashtari. Kharajtu. Kharajtu minal madrasati li ashtariya mimhatan. Mimhatan, sahih. Li ashtariya mimhatan. Naam. Tarjam ya akhi, Masya Allah. Aku keluar dari kelas untuk membeli penghapus. Keluar dari sekolah atau dari kelas? Dari sekolah, madrasati. Nah, untuk membeli? Penghapus. Nah, mimhatan, sahih, mimhah, barakallahu fiik. Fiik, barakallahu. Syukran ya akhi. Sepertinya harus ditambah dengan fi'il al-maf'ul bih sepertinya memang setelah ini. Jadi tidak hanya cukup dengan al-fi'il mudhari saja. Ditambah dengan maf'ul bihnya, Masya Allah. Sahih anta yajad mikoh. Anta athani, athalif anta yajad mikoh. Wa mulana anta rabi'. Anta rabi' insya Allah. Athalif. Lima dhahabta ila qaryatika yaumal jum'ati? Naam. Mengapa kamu pergi ke kampungmu pada hari Jumat? Naam. Dhahabtu ila qaryati. Bagaimana? Dhahab? Dhahabtu. Dhahabtu. Dhahabtu ila qaryati yaumal jum'ati. Terus? Li azuro. Siapa di kampung? Li azuro. Gak ada siapa-siapa di kampung. Keluar. Hah? Ailati. Ailati. Naam. Li azura. Ailati. Li azura ummi. Dimana tak? Li azura ummi. Yakun ashal. Kalau jawab yakun ashal. Maratan thaniya. Ummi. Kul ummi ya. Naam Ustaz. Lima dhahabta ila qaryatika yaumal jumu'ati. Dhahabtu ila qaryati yaumal jumu'ati li azura ummi. Naam. Atau li azura apa tadi? Yang pertama tadi? Ailati. Ailati. Anta madha qulta ya Abi Ibrahim? Qariban li. Hah? Qaribi. Qaribi. Qarib. Qaribi. Naam. Sahih. Terjib. Mengapa engkau pergi ke kampungmu pada hari Jumat? Saya pergi ke kampungku pada hari Jumat untuk mengunjungi ibuku. Naam, barakallahu fiik ya akhi. Ada min birril walidain, wasdalik? Bala. Ar-rabi', tafadhal ya Maulana. Ar-rabi'. Lima dhahabtunna ila al-maktabati ya akhwatu? Naam. Mengapa kalian pergi ke maktabah, ke perpustakaan, wahai saudari-saudari? Naam. Apa fi'il mudhari'nya di sini ya, akhi? Yang di jawaban? Naqra'u. Naqra'u. Dhahabna ila al-maktabati linaqra' al-kutuba. Linaqra' al-kutuba, sahih. Terjem. Kami pergi ke perpustakaan untuk membaca kitab-kitab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukur ya, akhi. Nu'til majalil mustamin. Tafadhal ya, akhi. Wa hadha akhir tadribat hadhihi al-lailah insyaallah. Tafadhal. Baik, silakan pendengar di manapun Anda berada. Ya, kita telah sampai pada latihan ke-9 ini dan telah diberikan beberapa contoh tadi dari para ikhwah di studio. Untuk Anda yang ingin melanjutkan di latihan ke-9 ini, silakan di layanan lain telepon kembali dan kita akan sapa. Halo. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Umma Said di Bogor. Umma Said Bogor. Ya, ahlan wasalam ya Umma Said. Ahlan wasalam. Alhamdulillah ya Ustaz. Kaifa haluk ya Ustaz? Ana as'aluki awalan. Kaifa haluki? Ana bi khair, alhamdulillah. Wa ana bi khair, alhamdulillah. Syukran. Syukran. Ta'rifina aina wasalna ya Umma Sa'id? Rakam al-khamis ya. Sir. Al-khamis, tafaddali. Lima ja'a aku ka ilal madinatil munawwarati. Nah, terjemahi awal. Untuk apa saudaramu datang ke Madinah Munawwarah? Nah. Ja'a akhi ilal madinatil munawwarati liyadrusal hadisan nabawiyah. Masya Allah. Liyadrusal hadisan nabawiyah. Masya Allah. Nah. Jawab sahih. Terjemah. Saudara laki-laki saya datang ke Madinah Munawwarah karena dia ingin belajar hadis nabawi. Nah, nabi. Masya Allah. Fil jamiatil islamiyah? Fil jamiatil islamiyah ya Mas Said? Nah, Masya Allah. Allah. Masya Allah. Barakallahu. Okay, as-sadis dan as-sadis dan as-thamin, as-sabi. Dua nomor berikutnya. Tafadhal ya Mas Said. As-sadis. Lima kharaja zamiluka minal fasli. Kenapa temanmu keluar dari kelas? Naam. Kharaja zamili minal fasli liyaghsila wajhahu. Liyaghsila wajhahu, sahih. Naam. Terjemi. Teman saya keluar dari kelas untuk mencuci mukanya. Naam, sahih. Satu lagi, ya Mas Said. Lima khalaqanallahu ta'ala. Sekali lagi ya Mas Said, bagaimana bacaannya? Lima khalaqanallahu ta'ala. Sahih, khalaqanallahu, sahih. Terjemih awalan as-su'al. Untuk apa Allah menciptakan kita? Naam, Allah ta'ala. Mana ta'ala? Yang maha tinggi, Ustaz. Naam, sahih. Khalaqanallahu ta'ala lina'budahu. Lina'budahu, sahih. Allah menciptakan kita, Allah yang maha tinggi menciptakan kita agar kita menyembahnya. Nah, Masya Allah. Sahih, sahih ya Mas Said. Barakallahu fiik. Ini soal Ustaz. Tafadhali. Ma was soal? Surat Al-Mujadilah Ustaz. Ayat 11. Nah. Ayat? Ayat 11. Bagaimana awal ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fastahu yaftahillahu lakum. Naam. Wa idza qila shuzu fansuzu. Wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, biarkan saya buka dulu ayatnya. Nah, ya Mas Said, ayat 11. Nah, ayat 11. Nah, Al-Mujadilah ayat 11. Nah, ma huwa as-su'al huna? Yang saya tanyain ini Ustaz, apa tuh? Yafsahillahu lakum itu yafsah itu kan fi'il mudhari Ustaz. Mana yang mana? Yafsahilla sama ini yafsahillahu lakum. Naam. Naam. Itu fi'il mudhari kan marfu Ustaz. Naam. Di sini majrur berarti kalau ini sukun bertemu sukun jadi majrur Ustaz ya. Nah, bagaimana Umu? Fi'il mudhari-nya bagaimana tadi? Yafsahi. Yang marfu. Tanyain na'am Ustaz, tapi di sini kenapa majrur Ustaz? Naam, kan itu saja pertanyaannya. Marfu Ustaz. Naam. Naam, yafsah di situ. Umu Said kalau kita perhatikan, lihat. Wa idza qila lakum tafassahu. Naam. Jika dikatakan kepada kalian tafassahu, yakni berluaslah, berlapanglah, yakni beri kesempatan bagi orang untuk masuk agar bisa ikut ke majelis. Fafsahu, maka lapangkanlah. Berikan ruang buat untuk orang yang masuk ke majelis. Naam. Yafsahillahu lakum. Yafsah di situ mudhari majzum. Mudhari bisa majzum. Mudhari majzum. Kita belum belajar mudhari majzum ya Umma Said. Yang baru kita pelajari mudhari marfu dan hari ini di pelajaran 17 mudhari mansub. Tapi yang menyebabkan mudhari majzum itu apa Ustaz? Perlu dibicarakan sekarang? Baik. Tutup teleponnya Mas Said, kita jelaskan insyaallah. Biar tidak tahu lama nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di situ ada perintah. ada at-talab, ada permintaan. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Jika kalian diperintahkan untuk apa namanya? Perluaslah di dalam majelis, fafsahu, maka perluaslah. Situ ada fil amr, lasakadzalik? Ada at-talab, ada permintaan, ada perintah. Nah, fa yafsah itu jawabul talab, jawabul amr. Antum belum belajar juga sekarang ini, antum belum belajar ini. Akan lebih maslahat insyaallah jika pada waktunya kita pelajari insyaallah. Paham tuh, ya kan? Ini tidak sekarang kita bahas semuanya, tapi yang pasti di sini yafsah di sini bukan majrur. Tidak ada al-fi'lul mudhari yang majrur, yang ada marfu', mansub, majzum. Yang dikenal ada majrur hanya isim saja. Marfu', isim yang marfu', mansub, majrur. Faham tum? Kalau fi'il bukan majrur, apa namanya? Majzum. Majzum itu disukun. Disukun. Kalau dia mufrad, kalau dia tunggal disukun. Tapi kalau jamak nanti kita akan temukan, ini kan jamak. Yafsah itu sebenarnya maknanya yafsahu. Dia majzum dengan dihapusnya huruf waw. Nanti akan kita bahas nanti insyaallah pada balasannya insyaallah. Tidak sekarang. Tapi yang pasti di sini bukan majrur tapi majzum. Faham tum ya ikhwan? Faham. Nah. Barakallahu fik. Mudah-mudahan ya. Paham Ummu Said insyaallah. Ummu Said. Baik. Dari Ummu Said tadi telah masih tersisa beberapa nomor saja. Nah, sahih. Masih ada dua nomor lagi, silakan. Nah. Baik. Kita lanjutkan latihan ke-9 ini di belakang Ummu Said di Bogor tadi. Untuk kesempatan terakhir di penelpon malam hari ini insyaallah, silakan. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Umar Abdillah kembali. Assalamualaikum. Nah, iya, silakan Umar Abdillah. Umar Abdillah menutup latihan ke 9 malam ini. Tafadhali. Al-Thamin sampai. Al-Thamin sampai Al-Ashir. 5 koma mudarrisu. Nah. Kenapa Pak Guru berdiri? Nah. Koma mudarrisu liyaktu badar sahara saburati. Nah. Koma mudarrisu liyaktu badar sahara saburati. Nah. Terjemah. Bapak Guru berdiri untuk menulis pelajaran papan tulis. Nah. Sahih. Sahih ya Ma'adillah. Wasili ya Ma'adillah. Atasya. Lima tadhabu illa maktab bilbari bil'an. Nah. Kenapa kamu pergi ke kantor pos sekarang? Nah. Adhabu illa maktab bilbari bil'an. Li'akhuda barqiyata min ummi. Li'akhuda Barqiyatan min ummi. Masya Allah. Masya Allah. Terjemah. Saya pergi ke kantor pos untuk mengambil surat dari Barqiyah. Mana Barqiyah yang mengambilnya? Telegram. Nah, min ummi. Saya pergi ke kantor pos untuk mengambil telegram dari ibuku. Naam, sahih. Satu lagi. Asyik. Lima tadrusuna lughata arabiyata ya ikhwanu. Kenapa kalian belajar bahasa Arab baik saudara-saudara? Nah. Natrusu lughata arabiyata li nafhama al-Qur'an al-Karim wal hadithin nabawi. Li nafhama al-Qur'an al-Karim wal? Wal hadithan nabawiyah. Wal hadithan nabawiyah. Nah. Natrusu lughata arabiyata linafhama al-Qur'an al-Karima. Linafhama al-Qur'an al-Karima. Terus? Wal hadithan nabawiyah. Sahih. Terjemi. Kami belajar bahasa Arab untuk supaya faham nah. Al-Qur'an dan hadis Nabi. Naam, sahih, sahih ya Umma Abdillah, Masya Allah. Syukuran. Syukuran ya Umma Abdillah, Alhamdulillah. Umma Abdillah menutup latihan pada malam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, terima kasih Umma Abdillah atas kebersamaannya di malam hari ini. Barakallahu fiik. Dan kita selesai di latihan ke-9 ini satu. Nah. Baik. Nah, selesai sudah tamrin at-tasi'. Dan insyaallah cukup sampai sini dulu. Nanti kita bahas latihan berikutnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita kembalikan ke Abdul Ghafar. Tafadhal ya. Baik. Berikutnya mungkin kita akan bacakan dari beberapa pertanyaan yang masuk dari pesan singkat Ustaz ya. Kurang lebih 3 pertanyaan yang insyaallah kita akan bacakan. Nah, yang pertama dari Abdul Qadir. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya Ustaz, mohon maaf Ustaz mau bertanya, apakah lam li ta'lil sama lam kai Ustaz? Maksudnya apakah sama? Nah, lam ta'lil di sini memang maknanya kai. Kai itu artinya untuk. Kai itu makna daripada lam. Memang disebutkan dalam pembahasan an-nahwu, lam ta'lil bima'na kai. Lam ta'lil itu sama seperti huruf ka. Kai, agar. Huruf apa ya, Fuan? Kai. Nah, artinya agar, untuk. Nah, maknanya dari lam ta'lil seperti itu, bima'na kai. Maknanya untuk. Untuk agar. Nah. Ya. Begitu memang disebutkan oleh para ulama nahwu disebutkan begitu. Nah, ya. Lam ta'lil bima'na kai. Pemakaian kata kai di sini perlu ada lamnya atau tidak? Tidak, nanti hilangkan saja lam, ganti kai. Gitu. Nah, baik, itu pertanyaan pertama. Berikutnya berkenaan dengan makna mungkin Ustaz. Nah. Apa kata mushaf dalam bahasa Arab? Hanya untuk Al-Quran atau boleh untuk kitab lain Ustaz? Ummu Anna Cinire. Mushaf. Al-mushaf yang kita tahu, wallahu alam, itu hanya mustalah untuk Al-Quran Al-Karim. Mushaf. Nah, wallahu alam. Wallahu alam. Yang kita tahu begitu, wallahu alam. Ya. Jika seorang mengatakan mushaf berarti Al-Qur'an. Al-Qur'an maksudnya. Itu yang kita ketahui. Nah. Nah, barakallahu fiik. Yang ketiga, Ustaz. Nah, Ustaz doa untuk mayit laki-laki atau perempuan, nah, apakah dhamirnya mudzakkar? Seperti ketika memberikan salam jadi umum untuk perempuan dengan kum, Ustaz. Syukran. Jadi misalnya doa si mayit, Allahummaghfir lahum. Bagaimana maksudnya? Jadi kum ketika masuki kuburan. Mungkin, ya. Assalamualaikum. Nah, terus pertanyaannya apa tadi? Apakah berarti dhamir sama laki-laki dan perempuan menjadi satu di kuburannya khusus perempuan saja atau bagaimana maksudnya? Ya, kalau pertanyaan kuburan tentu saja kita tahu ada muslimun dan ada muslimat. Terus kedalik. Nah, kita pakai assalamualaikum dhamir lil mudzakkar lit taglib. Karena dominannya yang mudzakkar itu yang dominan. Maka itu yang kita dahulukan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Naam. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka kalau ada hadirin, ada hadirat, bagaimana antum salamnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu. Tidak mungkin assalamualaikum ayyuhal muslimun. Assalamualaikum ayyuhal muslimat, kan enggak begitu. Semuanya laki-laki perempuan, kita lebih dominankan laki-laki di sini dan dia adalah qawwamuna 'alan nisa, maka kita gunakan dhamir antum. Baik. Begitu pula kuburan, antum masuk kuburan, ada kuburan laki-laki, ada kuburan perempuan, tetap kita gunakan assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ahlad diyar dan seterusnya. Nah. Baik. Ya, kita coba baca kembali. Nah, untuk sholat jenazah Ustaz, beliau menambahkan di SMS berikutnya. Oh iya. Allahumma gfir lahu, begitu ya. Allahumma gfir lahum. Nah, warhamhum. Tidak apa-apa untuk kembali ke al-mayyit, kembali ke al-mayyit untuk makna al-mayyit tidak jadi masalah. Allahumma gfir lahum atau Allahumma gfir lahu warhamhum. Boleh. Walaupun yang mati perempuan, boleh kita katakan Allahumma gfir lahu. Karena lahu di sini kembali ke al-mayyit. Al-mayyit mudzakkar atau muannats? Lafzu al-mayyit mayyit mudzakkar. Maka boleh. Lahu. Nah. Nah, Alhamdulillah. Tidak semua orang Indonesia, tidak semua orang kaum muslimin ngerti bahasa Arab. Persekitarik. Ya. Kalau kita mau rubah satu contoh, nanti rubah semua. Siapa antum? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa nakkihi min al khataya kama naqqaita thawb al abyad min ad danas. Allahumma abdilhu lagi-lagi hu di setiap doanya. Kalau mau diganti ha repot nanti ya bagi kaum muslimin. Coba antum ganti ha semua. Allahumma firlaha. Kalau yang ngerti bahasa Arab mudah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' mudkhalaha. Nanti semuanya harus ganti ha semua. Itu merepotkan bagi kaum muslimin. Tidak apa-apa. Tetap pakai hu. Karena itu yang dihafal dari sejak kecil misalnya. Karena kembali ke al-mayyit. InsyaAllah tidak jadi masalah. InsyaAllah. Kembali ke kata al-mayyit. Karena yang kita sedang doakan al-mayyit. Al-sekedarik. Nah, al-mayyit. Lafzu al-mayyit. Muzakkar atau mu'annath? Muzakkar. Nah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga sudah menjawab dari pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk tadi dan juga bermanfaat untuk kaum muslimin yang lainnya. Dan mungkin itu pertanyaan kita dari pesan singkat di malam hari ini Ustaz. Dan sebagai penutup acara program bimbingan bahasa Arab ini, sebagai ikhtitam, fadhil Ustaz. Nah, tadi terkait dengan makna al-mushaf yang kita belum terjawab tadi. Sedikit di sini saya bacakan beberapa keterangan dari mu'jam, dari beberapa ma'ajim yang ada. Kalimat mushaf majmu'un minas suhuf fi mujallad wa ghalaba isti'maluhu fil Qur'anil Karim, disebutkan dalam salah satu mu'jam, salah satu kamus, disebutkan di sini bahwa al-mushaf artinya majmu'un minas suhuf fi mujallad, kumpulan lembaran-lembaran yang dijilid. Kumpulan lembaran-lembaran itu makna dari segi bahasa. Wa ghalaba isti'maluhu, dan penggunaannya sekarang dominan untuk fil Qur'anil Karim, untuk Al-Qur'anul Karim. Nah, itu makna al-mushaf dari segi bahasa dan penggunaan secara istilah tadi disebutkan ghalaba isti'maluhu, lebih dominan untuk penggunaannya di untuk Al-Qur'anul Karim. Nah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini, dan sebagai kesimpulan apa kita sudah belajar. Khususnya tadi latihan-latihan yang kita baca, empat latihan yang kita baca terkait dengan al-fi'lul mudhari' yang apa ikhwan? Yang mansub. Harus kita tarik. Di antara sebabnya tadi ada an dan kemudian ada lamut ta'lil. Dan insyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan latihan-latihan berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua, dan semoga Allah berikan tambahan ilmu dan amalan salih insyaAllah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua hidayah. Kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.